atau dikatakan perkara. Yang paling tepat adalah perkara. Ya, apa jelas dah? Insyaallah jelas ya. Enggak apa-apa. Kita langsung aja. Jangan kaku di pengajian kita ini. Kalau ada yang tidak jelas, langsung angkat tangan tanya. Apa Ustaz, mohon diulang. Atau kalau langsung ada pertanyaan yang berkaitan, tapi jangan apa namanya melebar kemana-mana ya. Jadi seperti itu maknanya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang ahdath, barang siapa yang membuat perkara baru, fi amrina hadza, di dalam perkara-perkara kami ini, atau di dalam urusan kami ini, atau di dalam agama kami ini, ma laysa minhu, dan perkara yang baru itu tidak termasuk daripadanya, tidak termasuk dari perkara-perkara kami, tidak termasuk dari urusan kami, tidak termasuk dari agama kami, fahuwa raddun, maka perkara yang baru itu ditolak, dalam arti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Adapun lafaz yang lain, konteks yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, tentunya juga dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal, laisa 'alaihi amruna, dan perkara itu atau amal itu, maaf, amal ini sekarang amal ya, dan amal itu tidak termasuk dari amal-amal yang kami syariatkan, maksudnya seperti itu. Atau kalau secara bahasa dikatakan, barang siapa yang melaksanakan suatu amal dan amal itu tidak di atas perkara-perkara kami, atau tidak di atas agama kami, dalam arti tidak termasuk dari agama, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak, dalam arti tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di pandangan manusia itu amal adalah amal yang baik, walaupun di pandangan manusia itu amal adalah amal yang baik, tetapi jikalau tidak disyariatkan, jikalau tidak masuk ke dalam agama, tidak masuk ke perkara-perkara agama, tidak ada dalilnya, la min qarib wa la min ba'id, tidak ada dalilnya yang umum, tidak ada dalilnya yang khusus, maka dikatakan amal itu mardud, amal itu tertolak. Saya jelaskan bahwa hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Dari hadis siapa hadirin yang dirahmati Allah? Aisyah radhiyallahu taala anha, la ilaha illallah. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang cerdas dan pintar, yang mukmina, yang saleh, yang dikafirkan, betul kan? Yang dikafirkan oleh siapa? Oleh Syiah. Itu syayatin mereka itu. Siapa mengkafirkan istri Rasulullah? Ada satu orang kafir. Ada satu orang kafir mau masuk ke dalam agama Islam lewat satu orang Syiah. Lewat satu orang Syiah. Si kafir itu berkata kepada si Syi'i itu, ya, dikatakan Syi'i kan? Syiah itu nama kelompoknya, betul enggak? Nama orang yang atau dinisbatkan, dikatakan orang yang memeluk kelompok itu Syi'i, seperti sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama kelompok. Orang yang memeluk kelompok sunnah itu atau Ahlus Sunnah Jamaah dikatakan apa? Sunni. Seperti itu ya. Nah, si Syi'i ini atau si kafir ini berkata kepada si Syi'i itu, tolong jelaskan kepada saya ini tentang agama Islam kalian. Saya mau masuk ke dalam agama ini. Salah alamat si kafir ini. Lewat Syi'i. Kemudian si Syi' itu menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Dia bilang apa? Sebenarnya Quran yang ada sekarang ini belum sempurna. Karena ada beberapa ayat yang disembunyikan atau dibuang oleh Abu Bakar dan Umar. Ada apa? Ada yang jatuh? Dia bilang apa? Si Syi'i itu bilang apa? Syi'i bilang Quran yang ada di kami, Quran kita ini, Quran yang belum sempurna. Karena ada beberapa ayat yang disembunyikan dan dibuang oleh Abu Bakar dan Umar. Dan ayat-ayat itu tidak diketahui kecuali oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kapan Quran sempurna itu akan datang lagi? Oh, nanti Imam Al-Mahdi keluar membawa Quran yang sempurna, Quran yang benar. Terus tentang Nabi kalian yang namanya Muhammad, Nabi kami Nabi yang baik. Tapi hanya saja ada beberapa istrinya itu yang pezina, seperti Aisyah, pezina, dan dia di dalam api neraka. Dan juga teman-temannya banyak sekali yang kafir, yang murtad keluar dari dalam agama Islam, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka itu semua orang-orang kafir masuk ke dalam api neraka. Bingung si kafir ini yang mau masuk ke dalam agama Islam. Ini agama apa yang sama kalian? Qur'annya tidak sempurna. Nabinya, istrinya pezina. Istri nabinya pezina. Teman-temannya kafir. Mendingan saya pegang agama saya yang Nasrani itu. Enggak ada kafirnya dari teman-teman Nabi Isa dan lain sebagainya. Jadi si kafir ini, ya si kafir ini dengan logikanya itu tidak menerima. Kalian mengatakan Quran kalian sekarang belum sempurna, Quran yang palsu. Kemudian dikatakan bahwa istri Nabi kalian pezina, teman-temannya itu murtadin. Ini agama yang tidak benar. Itu agamanya Syiah. Oleh karena itu kita katakan bahwa mereka itu memiliki agama tersendiri. Dengan pemahaman terhadap akidah-akidah yang dasar. Jadi pemahaman yang salah terhadap akidah-akidah yang dasar. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha namanya adalah terkenal dengan Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma untuk siapa huma? Untuk Aisyah dan juga untuk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, kita sudah mengetahui semua nama beliau adalah Abdullah ibnu Abdullah ibnu Uthman. Dalam arti Uthman itu Abi Uthman. Abi Quhafa itu lakab atau kunya, afwan, itu kunya untuk Uthman. Dalam arti Uthman di sini kakeknya siapa? Afwan. Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah ibn Uthman bin Abi Quhafa. Jadi namanya Abdullah ibn Uthman. Uthman ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yang kunyahnya adalah Abu Quhafa. Jelas ya? Nah. Ibunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Ummu Ruman bintu Amir Al-Kinaniyah. Ummu Ruman bintu Amir Al-Kinaniyah. Tentunya beliau termasuk dari sahabiyat. Jadi dari wanita-wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu Ummu Ruman bintu Amir Al-Kinaniyah, meninggal dunia pada tahun 6 Hijriah, tentunya di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menziarahinya, ziarah kubur Ummu Ruman, wastaghfara laha, dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, untuk Ummu Ruman, untuk ibunya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau seorang sudah mendapatkan istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti apa? Dosa-dosanya insyaallah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari ahli surga. Makna istighfar itu apa? Meminta ampun, bukankah seperti itu? Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diampuni dosa-dosa Ummu Ruman radhiyallahu ta'ala anha, ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dikatakan bahwa ini adalah a'ilah, keluarga yang salih. Keluarga yang salih. Sang ayah siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Utsman, dalam arti Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabat Rasulullah, orang yang pertama, nomor satu, yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan sahabat. Istrinya Ummu Ruman, ibunya Sayyidah Aisyah, mendapatkan istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Abu Bakar, dan juga putri Ummu Ruman, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini salah satu contoh, dikaji, dipahami. Dikatakan kita ini ingin mendirikan rumah tangga yang baik, yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kalau kita tidak memahami orang-orang yang telah mendirikan rumah tangga mereka yang baik, yang benar-benar dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya keluarga siapa? Keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Harus diketahui tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang putri-putrinya. Dengan pengetahuan kita yang baik itu, kita jadikan mereka sebagai teladan yang baik di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang mustaqim, yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala di dalam sahihnya, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata apa? Faqad thabata fis sahih. Telah ditetapkan di dalam as-sahih. Rata-rata kalau Al-Hafidh mengatakan as-sahih, maka itu yang pertama yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. An-Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tazawwajaha wa hiya bintu sit wa dakhala biha wa hiya bintu tis'. Nah, ini difahami dengan benar, karena orang-orang liberal mengobrak-ngabrik hadis ini atau asar ini. Orang-orang liberal mengobrak-ngabrik, benar kan, mengobrak-ngabrik kan? Hadis ini atau asar ini. Apa dijelaskan? Dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam menikahi Aisyah, sedangkan Aisyah umurnya berapa? 6 tahun. Qabiltu nikahha wa tazwijaha bil mahril madzkur. Betul kan? Itu terjadi umur Aisyah berapa? 6 tahun. Kemudian Rasulullah menggaulinya pada umur 9 tahun. Jam amat ini. Kan begitu kan? Orang-orang liberal bilang kan, ini termasuk dari apa namanya poin-poin negatif Muhammad bin Abdullah. Mereka berkata seperti itu. Mereka ingin menghancurkan agama Islam. Mereka ingin menghancurkan agama Islam lewat hadis-hadis atau asar-asar seperti ini yang tidak masuk di dalam hati mereka karena mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya iman. Harus difahami dengan benar hadirin yang dirahmati Allah. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bukan seperti wanita-wanita yang lain dari segi besar tubuhnya. Jadi pada umur 9 tahun, itu tubuh Aisyah radhiyallahu taala anha seperti wanita yang berumur 18 tahun ke atas. Tubuhnya tinggi besar. Dalam arti cocok, boleh untuk digauli oleh suaminya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dikatakan kejam. Karena orang-orang yang seperti itu, yang mengatakan seperti itu, tentunya mereka itu orang-orang yang bukan beriman. Karena tidak mungkin, jikalau ada sedikit iman di dalam hati mereka untuk mengatakan bahwa ini perkara yang kejam, karena dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak bisa. I'tiqad yang seperti ini yang mengeluarkan mereka dari dalam agama Islam. Bagaimana untuk mereka mengatakan dan beri'tiqad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah laki-laki yang kejam, yang menggauli seorang wanita yang masih berumur 9 tahun. Iya, kalau anak antum kecil 9 tahun digauli mati. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu taala anha tidak. Ada hadis yang sahih. Ada asar yang sahih. Yang menjelaskan dan menunjukkan kepada kita semua tinggi tubuhnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dari hadis Aisyah sendiri radhiyallahu taala anha, ia berkata apa? Annal habasyata kanu yal'abuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi yaumi 'id. Orang-orang Habasyah yang asli mereka itu dari Habasyah, dari Afrika, iya. Hah? Habasyah, Habasyah di Afrika kan? Hah? Itu dia termasuk dari Afrika. Jazakallahu khairan. Mereka itu orang-orang Habasyah melaksanakan permainan-permainan mereka di hadapan Rasulullah pada hari Lebaran. Ada permainan-permainan tertentu, mungkin kok kita ini kayak silat gitu ya. Bela diri ya dengan harakat-harakat mereka, dengan gerak-gerik mereka, yaitu orang-orang. Di sini qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, fattala'tu min fawqi 'atiqihi. Aku melihat dan memandang mereka dari atas pundak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa hadirin yang dirahmati Allah? Di sini ulama menjelaskan. Rasulullah berdiri, ya. Di belakangnya siapa? Aisyah. Kepalanya nongol di sini. Kepala Aisyah. Di atas pundaknya, tinggi atau tidak tinggi? Tinggi. Radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang menunjukkan. Mereka ini enggak faham. Orang-orang liberal ini enggak faham tentang hadis musnad al-Imam Ahmad. Walah hatta mereka faham siapa itu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ngomong-ngomong-ngomong dikatakan Rasulullah ini kejam. Baca dulu. Belajar dulu. Baru Anda mengomentari apa yang Anda ingin komentari. Tapi juga itu juga tidak layak untuk mengatakan bahwa ini termasuk dari perkara-perkara atau poin-poin yang negatif. Fattala'tu min fawqi 'atiqihi. Fata'fa'a li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama mankibaih. Mankib sama atiq itu sama dalam bahasa. Atiq, kalimat atiq dan juga kalimat mankib. Ya. Artinya itu apa? Hah? Apa artinya? Bahu. Bahu itu mana? sama. Di sini ada dua kalimat, jangan diartikan dengan pengertian yang berbeda. Sudah kita contohkan, ada beberapa kalimat di dalam bahasa Arab dengan kalimat-kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama. Seperti kalimat atiq dan juga kalimat mankib. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengetahui bahwa di belakangnya itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha, supaya Aisyah bisa melihat dengan jelas, maka Rasulullah menundukkan bahunya, merendahkan bahunya supaya bisa Aisyah radhiyallahu taala anha melihat mereka dengan jelas. Itu saja. Tetapi dari pertamanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Fattala'tu min fawqi 'atiqihi. Aku melihat dari atas bahunya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas ya? Faj'altu anzuru ilaihim min fawqi 'atiqihi hatta syabi'tu thumma sharaftu. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anha menekankan lagi, jadi aku melihat orang-orang Habasyah itu main dari atas bahunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau juga dari atas pundaknya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai aku puas, kemudian aku pergi. Hadis ini yang menunjukkan bahwa tubuh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu tinggi. Jadi kalau dikatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Jangan difahami bahwa 9 tahunnya Aisyah seperti 9 tahun perempuan-perempuan yang lain. Jangan. Karena tidak mungkin. Sekarang saya berkata kepada Anda sekalian, Rasulullah kejam? Tega Rasulullah menggauli anak kecil? Hah? Berani Rasulullah menggauli anak kecil? Membahayakan anak kecil? Enggak mungkin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Masa tidak pengasih dan tidak penyayang terhadap istri-istrinya? Itu enggak mungkin, tidak mungkin. Tidak masuk ke dalam hati seorang mukmin dan juga tidak masuk ke dalam akal seorang mukmin. Iya, kalau ia itu munafik, itu akan masuk ke dalam hatinya atau akan masuk ke dalam akalnya. Kemudian dengan itu ia akan keluar dari dalam agama wal'iyadzubillah. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ana bintu 18 sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diwafatkan, Rasulullah meninggal dunia. Sedangkan umur Aisyah berapa? 18 tahun. Masih muda. Sangat muda. Tetapi 2000 lebih yang beliau hafal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti akan kita ketahui sampai-sampai pembesar-pembesar sahabat. Pembesar-pembesar sahabat. Kalau mereka itu ada kesulitan di dalam ilmu waris, kamusnya, rujukannya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Wanita siapa yang bisa seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala? Tidak ada, hadirin yang dirahmati. Bahkan dikatakan, tentunya ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita bisa memahami berapa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Kalau dikatakan beliau itu fasika, apalagi insyaallah salamata wal afiyah, pezina, kafira, tentunya tidak bisa diambil hadis-hadisnya. Tidak bisa diakui hadis-hadisnya, ditolak hadis-hadisnya. Jadi kalau ditolak hadis-hadis Aisyah sama dengan menolak setengah agama. Agama apa yang setengah itu yang enggak sempurna? Jadi tolong difahami dengan benar tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala. Baik. Juga Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau berkata, "Lamma tuwfiyat Khadijah, qalat Hawla bintu Hakim, ya Rasulullah, ala tazawwaj?" Setelah meninggal Khadijah, setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Hawla bintu Hakim, salah satu sahabiat, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, "Ala tazawwaj? Maukah engkau menikah ya Rasulullah?" Ini tawaran yang baik. Betul enggak? Senyum. Teguh itu. Ya. Ini paling enak tawaran yang indah. Kalau antum ditawarin mau menikah enggak? Apalagi bujang. Maunya U-nya itu 1000. Ala tazawwaj ya Rasulullah? Qala man? Siapa yang akan aku nikahi itu siapa? Qalat Khawla berkata, "In syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiba." Terserah Anda ya Rasulullah. Mau gadis ada, mau janda ada. Ini lebih ditekankan lagi. Mau apa antum? Mau yang gadis, ada yang gadis. Cantik, salihah. Mau yang janda, ada juga yang janda. Cantik, salihah. Tinggal milih. Di zaman sekarang enggak ada tawaran kayak gini ya. Si kiai itu miskin. Istrinya meninggal dunia, enggak ada yang tawarin mau surat lagi. Qala man? Qalat in syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiba. Qala samanil bikr. Kita mulai dari yang gadis. Siapa yang gadis? Kata Rasulullah. Khawla menjawab, "Bintu ahabbi khalqillahi ilai." Putrinya makhluk atau manusia yang paling Anda cintai. Manusia siapa ya Rasulullah yang paling Anda cintai? Dari sahabat-sahabat Anda siapa? Abu Bakar, putrinya. Yaitu Aisyah bintu Abi Bakar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wa man as-sayyib?" Terus kalau yang janda itu siapa? Qalat Khawla menjawab, "Saudatu bintu Zam'ah." Saudah bintu Zam'ah. "Amanat bika wattaba'atka." Saudah bintu Zam'ah telah beriman kepadamu dan juga telah mengikutimu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Khawla, "Fadhhabi fadhkurihi ma 'alai." Pergilah kamu wahai Khawla dan sebutlah namaku di hadapan mereka berdua. Aisyah dan juga Saudah. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Faja'at fadakhalat baita Abi Bakr fawajadat Ummu Ruman. Kemudian Khawla pergi dan masuk ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan di sini beliau mendapati siapa? Ummu Ruman, yaitu ibundanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Khawla berkata, "Ma adkhalallahu 'alaikum minal khairi wal barakah." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasukkan kebaikannya dan keberkahannya ke dalam rumah kalian. Qalat wa madzak? Ummu Ruman berkata, "Ada apa?" Qalat, Khawla berkata, "Arsalani Rasulullah akhtubu alaihi Aisyah." Langsung to point ya. Itu kan langsung to point bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk meminang Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat wadattu an tantadhiri Abu Bakar. Ummu Ruman berkata, "Tunggu sampai Abu Bakar datang." Abu Bakar tidak ada dalam rumah. Sampai Abu Bakar Siddiq datang, kemudian kamu ceritakan lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Faja'a Abu Bakar. Fadzakarat lahu. Datanglah setelah itu Abu Bakar Siddiq, kemudian Khawla menceritakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Wa hal tasluhu lahu wa hiya bintu akhi? Apakah boleh Rasulullah menikahi Aisyah sedangkan Aisyah putri saudaranya? Perhatikan, perhatikan. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ini sudah menganggap bahwa beliau adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam seperti dari kaum kerabatnya sendiri. Saking dekatnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini beliau bertanya, apakah boleh Rasulullah menikahi putri saudaranya sendiri? Faraja'tu qaula, berkata faraja'tu fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku kembali kepada Rasulullah dan aku ceritakan apa yang diucapkan, apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam berkata kepada Khawlah, "Quli lahu anta akhi fil Islam wa ibnatuka tuhillu li." Katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa anda adalah saudaraku se-Islam dan putrimu halal bagiku. Jadi yang namanya persaudaraan secara umum ya, persaudaraan se-Islam dan se-iman secara umum di zaman Rasulullah di antara para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, itu seakan-akan mereka itu sudah termasuk dari keluarga sendiri, satu keluarga. Jadi tidak ada yang namanya bakhil-bakhilan, pelit-pelitan, itu tidak ada. Nafsi-nafsi di perkara dunia, perkara fulus, nafsi-nafsi. Kalau ada sedikit dari kesalahan saudaranya, sedikit kesalahannya, mungkin kesalahannya itu tidak disengaja, dibesar-besarkan, digembar-gemborkan. Tapi ketika saudaranya menginginkan bantuan daripadanya, maaf, tidak bisa. Itu tidak ada di zaman sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi dikatakan sampai-sampai hubungan antara Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq itu seperti hubungan satu keluarga. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq berkata apa yang beliau katakan tadi. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan di sini masih termasuk di riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini di musnadnya dengan sanad yang hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam kemudian menikahi Aisyah pada umur 6 tahun. Walam yankih, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, walam yankih bikran ghairaha, wa huwa muttafaqun alaihi baina ahli naql. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya beliau tidak pernah menikahi seorang wanita yang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala. Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu janda. Jadi kalau ada orang yang mau poligami zaman sekarang, dia berkata, si laki-laki itu berkata ini sunnah, dia bilang sunnah rasul, ya sudah sunnah rasul, tapi jangan milih gadis ya. Yang satu itu, yang pertama gadis itu sudah cukup, bukan poligami yang kedua gadis, yang ketiga gadis, yang keempat gadis, dia bilang sunnah rasul. Rasulullah nggak ada semuanya gadis, nggak. Ini bukan kata-kata apa namanya dari saya pribadi, tapi dari beberapa ummahat. Jadi si ibu itu berkata kepada suaminya, kalau anda mau poligami silahkan, tapi pilih yang janda, jangan pilih yang gadis, apalagi jandanya diambil dari Afrika kan. Itu kesian banyak katanya di Somalia. Somalia apa bahasa Indonesia? Hah? Iya, di Somalia kan negara yang fakir miskin, banyak janda-jandanya. Kenapa anda gak ngambil dari yang sana, maunya yang dari Suriah? Wa kana tukanna bi ummi Abdullah. Siapa kunyahnya? Kunyah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Abdullah. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mendapatkan putri dan putra dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi kunyahnya, kunyah Aisyah adalah Ummu Abdullah, Ummu Abdullah. Dari sini ulama menjelaskan, apabila seorang laki-laki yang namanya ittikhadul kunyah sunnah, untuk seorang memiliki kunyah itu hukumnya sunnah. Nah, tapi jikalau tentunya kunyah itu atas nama anak kan, seperti saya, anak saya Anas, dikatakan Abu Anas. Yang ini nama anaknya Ahmad, Abu Ahmad, atau Abu Abdul Rahman, seperti itu. Jikalau si suami itu tidak memiliki anak, ya sudah, berarti tidak sunnah. Bukan sunnah. Kunyah Anda bisa Anda katakan misalnya apa? Abu Abdillah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummu Abdillah. Intinya yang namanya ittikhadul kunyah, memiliki kunyah itu sunnah. Nah, di sini ada penjelasan dari Masruq rahimahullahu ta'ala. Masruq ini apa kali artinya itu? Yang dicuri ya? Pencuri, apa bahasa Arab? Hah? Sarik. Pencuri bahasa Arabnya sarik. Sesuatu yang dicuri, barang yang dicuri itu dikatakan apa? Masruq. Ini masruq nama salah satu tabi'i. Dari kalangan tabi'in, bahkan min kibar tabi'in. Termasuk dari pembesar-pembesar tabi'in. Seperti itu dinamakan. Masruq ibnul Ajda'. Apa ini yang dicuri? Ada orang yang enggak paham, dibilang an masruq, dari suatu yang dicuri. Dari suatu yang dicuri itu enggak ada. Tapi nama masruq adalah salah satu pembesar-pembesar tabi'in, yaitu Masruq ibnul Ajda'. Masruq ibnul Ajda' rahimahullahu taala. Naam. Jadi kalau ulama hadis seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Antum belajar hadis, jazakallahu khairan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, antar gurunya tunggu. Siapa namanya Abu Hurairah? Tahu lanjutin, enggak tahu jangan lanjutin. An Abi Bakar Siddiq, tunggu dulu. Siapa nama Abu Bakar Siddiq? Tahu lanjutin, enggak tahu jangan lanjutin. An Masruq, siapa namanya si Masruq itu? Tahu lanjutin, enggak tahu jangan lanjutin. Seperti itu guru-guru hadis di Yaman. Dan satu persatu mereka itu mengenal dan mengetahui. Satu persatu nama perawi yang ada di Al-Bukhari, yang ada di Muslim, yang ada di Tirmidzi, yang ada di Abu Daud, Kutub Sunan semua, Al-Masanid, mereka mengetahuinya dan mereka menghafalnya. Dan wallahul azim, hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan mereka itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Jangankan mobil, motor enggak punya. Motor enggak punya, kemana-mana naik angkot. Itu juga hutangnya di warung itu udah banyak, numpuk hutangnya di warung. Tidak ada yang perhatikan. Begitulah ulama-ulama ahli sunnah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara mereka. Dan kita sangat membutuhkan marja' di Indonesia ini, sangat membutuhkan marja' dalam arti rujukan. Jadi ulama-ulama yang berbobot ahli sunnati wal jama'ah. Oleh karena itu kita selalu berhubungan dengan ulama-ulama kita yang di Yaman. Karena sampai sekarang tidak ada di Indonesia, tidak ada. Sampai sekarang tidak ada di Indonesia alim ahli sunnah wal jamaah yang bisa dijadikan rujukan marja. Tidak ada. Dan saya berkata seperti ini di hadapan beberapa ustaz-ustaz salafi yang terkenal. Dan mereka juga setuju, sepakat dengan perkara ini. Oleh karena itu, kadang-kadang kita ini memperbesar dari sedikit perselisihan yang terjadi di antara kita. Karena tidak ada yang menyatukan. Seandainya ada seorang alim yang kita semua sepakat, kita akui ilmunya dan kesolehannya dan ketakwaannya, di sini kita bisa lebih hebat lagi di dalam persatuan dan kesatuan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan, menimbulkan marja' atau rujukan ahli sunnah wal jamaah di negeri Indonesia ini. Jadi Masruq rahimahullahu taala beliau berkata apa? Ra'aitu masyyakhata ashabi Rasulillah al-akabir yas'aluna 'an al-farad. Ini seperti yang kita jelaskan tadi. Masruq berkata bahwa aku melihat pembesar-pembesar sahabat, mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha di perkara-perkara al-faraid, yaitu tentang waris orang atau alim yang menguasai ilmu waris, dia adalah alim yang pintar dan cerdas. Tidak mungkin bodoh terus bisa menguasai ilmu waris, tidak mungkin. Dia bisa menguasai ilmu waris karena dia pintar dan cerdas. Aisyah radhiyallahu taala anha menguasai ilmu tersebut. Yang mengakuinya adalah para sahabat dan juga para tabi'in. Di antaranya yang dijelaskan oleh Masruq rahimahullahu taala. Bahkan yang bertanya kepadanya bukan orang-orang yang gampang, pembesar-pembesar sahabat, bukan sahabat-sahabat yang biasa. Al-akabir, beliau menjelaskan, al-masyyakha, al-akabir dari kalangan sahabat. Itu mereka yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ilmu waris. Dan juga Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, tentunya beliau juga termasuk dari kalangan tabi'in. Beliau berkata apa? Kanat Aisyatu afqahan nas, bahwa Aisyah adalah manusia yang paling faqih, alim yang paling faqih, yang paling memahami agama. Wa a'laman nas, dan juga yang paling alim, manusia yang paling alim tentang perkara-perkara agama secara umum. Wa ahsanan nasi ra'yan, manusia yang pendapatnya itu paling baik, paling tepat. Ini sifat-sifat Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah ibn Zubair, tentunya Urwah ibn Zubair, hadirin yang dirahmati Allah, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, Az-Zubair ibn al-Awwam, sahabat Rasulullah, istrinya siapa? Istri Az-Zubair, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, saudarinya Aisyah, anaknya Az-Zubair dari Asma, salah satunya diantaranya adalah Urwah. Berarti Aisyah itu siapanya? Khalatuh, bibinya. Nah, khalatuh, dikatakan khalatuh, bibinya. Urwah ibn Zubair berkata apa? Ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Aku tidak pernah melihat orang yang alim, yang benar-benar alim dalam bidang fikih dan kedokteran. Tip, kedokteran. Begitu juga dalam ilmu bahasa puisi daripada Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ilmu warisnya luar biasa, fikihnya luar biasa, ilmu medisnya, kedokterannya luar biasa, bahasanya luar biasa, hadisnya juga luar biasa. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kita semua hadirin yang dirahmati Allah, ahlus sunnati wal jamaah. Kesian itu orang-orang Syiah. Mereka punya ibu seperti Aisyah. Tidak punya. Jadi ya syaitan. Syaitan perempuan. Nah, itu ibundanya orang-orang Syiah. Tapi kalau di antara ibu-ibu kita ahlus sunnati wal jamaah yang mukminat, yang salihat, yang alimat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala, betul enggak? Beliau termasuk dari kalangan sahabat Abu Musa. Siapa namanya Abu Musa al-Ash'ari? Abdullah bin Qais. Seperti Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Itu kunya. Abu Bakar kunya, As-Siddiq laqab. Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa kunya, Al-Ash'ari laqab. Tapi namanya siapa? Abdullah bin Qais ibn Al-Ash'ar dari Gabilah Al-Ash'ar, dari suku Al-Ash'ar, dari Yaman kan. Ini termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah yang asal usul mereka dari negara Yaman. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, beliau berkata apa? Ma ashkala alaina amrun fasa'alna anhu Aisyah illa wajadna indaha fihi ilma. Jadi beliau ini, Abu Musa Al-Ash'ari, berkata atas nama sahabat. Berkata atas nama sahabat. Ma ashkala alaina amrun. Tidak ada perkara yang sulit bagi kami. Fasa'alna anhu Aisyah. Kemudian kami bertanya kepada Aisyah tentangnya, tentang perkara yang sulit itu. Illa wajadna indaha fihi ilma. Kami tidak bertanya kepada Aisyah tentang perkara yang sulit itu kecuali beliau radhiyallahu ta'ala anha menjawab dengan ilmunya. Jadi ini benar-benar rujukan. Berapa umurnya waktu Rasulullah meninggal dunia? La ilaha illallah. 18 tahun. 18 tahun menjadi rujukan umatul Islam. Umatul Islam siapa? Para sahabat. Bayangin tuh. Ini para sahabat dan para tabi'in yang sudah luar biasa mereka. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kata Rasulullah. Abad Rasulullah, abad sahabat, abad tabi'in. Ini sebaik-baik abad itu. Tetapi rujukan mereka siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada wanita seumur Aisyah 18 tahun. Kemudian ilmunya mendekati, bukan seperti ya. Seperti tidak bisa. Ilmunya mendekati ilmu Aisyah. Itu bisa kita katakan tidak ada hadirin yang dirahmati Allah. Dan ini nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bisa mempelajari dan memahami ilmu-ilmu Aisyah lewat hadis-hadis yang ia riwayatkan. Naam. Kemudian yang terakhir ya, ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda, fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Fadlu Aisyah 'ala an-nisa atau 'ala sa'ir an-nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Bahwa keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan as-sarid atas makanan-makanan yang lain. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita yang lain seperti keutamaan as-sarid atas makanan-makanan yang lain. Apa itu as-sarid? As-sarid adalah salah satu makanan yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sarid itu berupa apa? Berupa khubzun. Khubz. Roti dari gandum itu. Mufattat yang disobek-sobek, fi marakin dicelupkan ke dalam marak atau dicampur ke dalam marak, wa yakunu ma'ahu lahmun, yang di dalam marak itu ada dagingnya. Khubz dari gandum ya, roti dari gandum disobek-sobek kecil-kecil gitu, dicemplungin ke dalam marak yang ada dagingnya. Nah, ini makanan yang paling dicintai dan disukai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan pecel. Tiap hari makan nasi pecel terus mau menghafal Al-Qur'an. Ya enggak apa-apa, ini apa namanya, hanya canda aja. Enggak apa-apa. Enggak ada satu orang bilang, ada satu ustaz bilang setiap hari makannya menjes. Makanan Jawa kan menjes. Iya, makanan Jawa. Jakarta enggak ada. Setiap hari makannya menjes. Terus mau fasih melafazkan Al-Quran. Tidak bisa. Si Ustadz bilang kayak gitu. Antum harus banyak makan daging kambing. Sama madu. Betul gak? Iya intinya yang disukai sama Rasulullah. Seperti itu. Nanti bisa melafadzkan Qur'annya seperti Rasulullah. Ini bercanda aja. Enggak apa-apa mau makan menjes, mau makan pecel, mau makan sesuai dengan apa namanya kondisi dan situasi masing-masing. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Maknanya apa? Maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam amat sangat mencintai Aisyah. Bukan dalam arti Rasulullah merendahkan istri-istrinya yang lain atau putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, tidak. Hadis ini menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah di pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ini hanya perumpamaan, hanya mendekatkan untuk kita memahami dengan baik. Jadi mendekatkan kepada pemahaman. Sebagaimana Rasulullah mencintai makanan ini makanan nomor satu paling dicintai Rasulullah, begitu juga yang namanya Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Pada suatu hari Ummu Durrah beliau memberi kepada Aisyah 100,000. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu di sini karena tidak dijelaskan apakah ini 100,000 dinar atau 100,000 dirham. Saya tidak tahu 100,000 dinar atau 100,000 dirham karena tidak dijelaskan. Intinya ini jumlah yang banyak. Ini jumlah yang banyak. Mau dikatakan 100,000 dinar atau 100,000 dirham. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau mendapatkan jumlah uang tersebut dikatakan apa? Fafarraqatha wa hiya yauma idzin shaim. Semuanya itu dikeluarkan di jalan Allah. Sedekah sampai habis 100,000 dirham itu habis. Dan pada hari itu beliau radhiyallahu ta'ala anha sedang berpuasa. Ummu Durrah berkata kepadanya, mana uang yang tadi yang aku berikan? Sudah habis aku sedekahkan. Kemudian apa yang ada di rumahmu dari makanan? Bisa dikatakan tidak ada. Amastata'ati fima anfaqti an tashtariya bidirham lahman tuftirina alaih. Kenapa kamu tadi tidak menyisakan walau 1 dirham untuk beli daging agar kamu bisa berbuka dengannya? Semuanya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? "Lau kunti dzakkartini la fa'altu." Kalau seandainya Anda mengingatkan tadi, mungkin aku laksanakan, aku lupa. Lupa bahwa di rumahnya itu tidak ada makanan. Lupa dengan perkara perut. Tapi selalu ingat yang namanya sedekah atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta, ini menjelaskan apa? Harta ini tidak menggoda Sayyidah Aisyah. Harta ini tidak memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita akan terfitnah atau akan tergoda. Bahkan akan kita pikirkan perkara-perkara yang utama untuk diri kita dulu. Kemarin saya ada rencana mau beli baju. Alhamdulillah dapat duit, ya sudah buat beli baju. Buat tambahan beli mobil. Buat ini, buat itu, buat tetek bengek, semua yang kembali kepada diri kita sendiri. Padahal pada saat itu, pada hari itu Aisyah berpuasa. Di rumahnya bisa dikatakan tidak ada makanan. Ya mungkin ada sedikit roti, ada sedikit kurma. Tapi ada daging, tidak ada. Oleh karena itu, Ummu Durrah yang memberikan 100,000 itu kepada Aisyah, secara zahir mungkin 100,000 dirham. Kenapa tidak disisakan walau 1 dirham untuk beli daging dan untuk dimakan untuk Anda berbuka puasa pada hari itu, selesai, habis sudah dagingnya. Tidak ada fulus di ATM. Aisyah radhiyallahu taala anha banyak ya. Eman fulusnya, uangnya. Kemudian saudara-saudaranya itu mati kelaparan. Itu tidak ada. Secara umum, sekali lagi, secara umum di pandangan, di pemikiran sahabat Rasulullah tidak ada yang demikian. Mereka selalu mengutamakan saudara-saudaranya se-Islam dan se-Iman. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentunya meninggal dunia di kota Al-Madinah dan dimakamkan di kuburan apa? Al-Baqi' pada tahun 58 Hijriah. 58 Hijriah. Tanggal 17 Ramadan, seperti itu dikatakan bisab'a asyrah 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, meninggal dunia Aisyah radhiyallahu taala anha dan dikuburkan di pemakaman Al-Baqi di kota Al-Madinah. Dan hadis yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Alamin Nubala adalah 2210 hadis radhiyallahu taala anha wa ardaha. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ma sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.